Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab atau kutaib Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdus Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada A'iq yang pertama, rintangan dan penghalang yang pertama, yaitu belajar dalam rangka mencari selain keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. At-talabu li ghairillah. Setelah beliau rahimahullah menyebutkan beberapa kisah yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, kemudian beliau melantunkan syair yang syairnya panjang, kurang lebih satu lembar, dua halaman. Maka kita tidak membaca syairnya. Kita langsung, sebenarnya syair yang bagus, tapi kita langsung pada penjelasan beliau yang berikutnya. Qala rahimahullah, fal hadhar al hadhar ayyuhat talibu minas syirki fin niyati. فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي فالحذر الحذر. Maka hati-hati, waspada, jauhilah wahai para penuntut ilmu dari kesyirikan di dalam niat. Yaitu apa? Asyirku finniyah. Dan asyirku finniyah termasuk apa? Apa dar dulu dar? Masih ingat asyirku finniyah? Sudah anda ingat? Kelas 8. Sudah masuk asyirku finniyah? Jenis-jenis kesyirikan? Ada berapa kesyirikan? Sudah belum? Belum lupa apa belum ingat? Sam. Asyirku finniyah. Hati-hati dan waspada, jauhilah kesyirikan di dalam niat. Niat yang salah. Niat yang ikhlas. Niat yang salah bukan niat yang ikhlas. Salah di dalam niat. Seharusnya ikhlas, tapi tidak ikhlas. Yang nanti akan dilewati kalau belajar kitab Tauhid, di sana ada bab man arada bi amalihi ad-dunya minasyirki ayya'mal al-abdu au arada bi amalihi ad-dunya. Termasuk kesyirikan adalah seseorang beramal, berbuat dengan niatan apa? Dunia. Niatnya apa? Mencari dunia. Itu termasuk kesyirikan. Itu termasuk apa? Kesyirikan. Niat beribadah dalam rangka mencari kedudukan, mencari pangkat, mencari harta, itu syirik. Itu termasuk apa? Kesyirikan. Maka kata beliau di sini apa? Hati-hati, waspada, jauhilah kesyirikan di dalam niat. Niat dalam belajar untuk mencari kedudukan, mencari pangkat dan jabatan, di samping belajar niatnya menghilangkan kebodohan. Kata beliau, hati-hati, waspada dari yang seperti itu. Fa inna Allah Ta'ala yakul, maka sungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, kama fil hadisil qudsi, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i ani syirki, aku aghna, tidak butuh asyuraka kepada serikat-serikat, ani syirki dari kesyirikan, aku tidak butuh kepada serikat, tidak butuh kepada sekutu, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kaya, tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan penolong, tidak membutuhkan pembantu. Allah Maha Kaya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang beramal dengan amalan, satu amalan asyraka yang dia menyekutukan fihi pada amalan tersebut, ma'i bersamaku, ghairi selainku. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang di dalam amalan tersebut dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beramal untuk Allah juga untuk selain Allah, dia berdoa untuk Allah juga berdoa kepada selain Allah, dia salat untuk Allah juga salat untuk selain Allah, dia berkorban untuk Allah juga berkorban untuk selain Allah, dia belajar untuk menghilangkan kebodohan dan mencari keridhaan Allah juga dalam rangka mencari kedudukan, pangkat dan jabatan. Kata Allah, taraktuhu, maka aku tinggalkan dia, wasirkahu, dan sekutunya. Artinya amalan itu tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, orang tersebut tidak ditolong oleh Allah, Allah tidak menerima amalannya. Yang kedua, Allah tidak memberikan pertolongan, Allah tidak memberikan bantuan kepada orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Ini peringatan bagi kita untuk selalu mengikhlaskan niat, meluruskan niat, membenahi niat. Karena kesyirikan di dalam niat ini menjadikan amalan tidak diterima. Dan termasuk amalan yang beliau maksudkan di sini adalah apa? Belajar menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari fikih, akidah, dan lain sebagainya. Qala rahimahullah, wa qad ajma'al arifun ala anistahkama al-halakata innama yakunu idha khallallahu bainal insani wa nafsih. Dan sungguh al-arifun, arif, orang-orang yang mengetahui, orang-orang bijaksana telah sepakat atas anna istihkamal halakati, sesungguhnya kesempurnaan kebinasaan, kebinasaan yang sempurna, musnah. Apa kebinasaan yang sempurna, yang menyeluruh? Innama yakunu, itu terjadi idza, apabila khallallahu bainal insan wa nafsi, Allah itu meninggalkan antara hamba dan dirinya, antara hamba dan amalannya. Kalau seorang itu dibiarkan oleh Allah, Allah menjauh dari orang tadi, maka orang tadi akan binasa. Kalau Allah meninggalkan hamba, Allah tidak memberikan pertolongan, bantuan kepada hamba, hamba akan binasa. Kalau Allah apa? Kata beliau, khallallah, Allah itu menyendiri, tidak memberikan pertolongan kepada hamba, tidak memberikan bantuan kepada hamba. Seorang hamba yang tidak ditolong oleh Allah, yang tidak dibantu oleh Allah, dia akan celaka, dia akan binasa. Inda idzin tatakhattafuhu asyayatin, ketika itu, ketika sudah ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, akan disambar oleh syaitan. Setan-setan akan menyambar dia. Setan-setan akan apa? Menyeret dia. Wa tatasya'abu bihil masalik. Dan akan apa? Bercabang-cabang jalan yang dia lewati. Setan yang satu mengajak ke kanan, setan yang satu mengajak ke depan, setan yang satu mengajak ke kiri, setan yang satu mengajak ke belakang, sehingga apa? Akan bercabang-cabang, menjadi banyak cabang. Tapi setan tidak akan mengajak ke atas. Kenapa? Karena di atas ada Allah. Setan tidak mampu menggoda dari atas. Karena di atas ada Allah. Ketika orang itu dibiarkan oleh Allah, kemudian disambar oleh setan, bercabanglah perjalanan dia. Watakunun naru aula bihi, dan jadilah neraka itu lebih pantas bagi dia. Bagi orang apa? Yang disambar oleh setan, yang disesatkan oleh setan, yang dicerai-beraikan jalan dia. Jalannya apa? Bercerai-berai, tidak menuju pada satu tujuan, tapi bercabang-cabang, banyak tujuan, banyak keinginan. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Qala Hammad ibn Salamah rahimahullah. Hammad bin Salamah rahimahullah mengatakan, man talabal hadis li ghairillah makarobih. Barang siapa yang menuntut mencari ilmu hadis li ghairillah, karena selain Allah, makarobih, maka Allah membuat makar terhadapnya dengan ilmu hadis tadi. Bukan semakin dekat dengan Allah, ilmu hadis yang dia pelajari bukan membawa dia semakin bertakwa kepada Allah, tapi justru apa? Semakin menambah dia jauh dari Allah. Dia belajar hadis, belajar agama, tapi karena niatnya tidak ikhlas, niatnya tidak ikhlas, maka apa? Itu menjadi makar. Ilmu yang dia pelajari justru menyesatkan dia, justru menyeret dia kepada kebinasaan. Itulah makar Allah. Dia belajar menghafal Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan seterusnya, tapi karena niatnya tidak ikhlas, justru itu menjerumuskan dia kepada kebinasaan. Kata siapa tadi? Hammad bin Salamah rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Habib bin Abdul Bar rahimahullah dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Qala rahimahullah, wa inna salahan niyati fil ilmi la akbaru mu'inin alaih. Dan sesungguhnya salah baik dan benarnya niat, sungguhnya baik dan benarnya niat, fil ilmi di dalam ilmu, la akbaru, sungguh itu merupakan mu'in, penolong, pembantu dia yang paling besar dalam menuntut ilmu. Kata beliau apa? Sesungguhnya benarnya niat, baiknya niat, ikhlasnya niat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ini penolong, pembantu yang terbesar, yang paling besar dalam dia menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa belajar itu butuh pembantu, butuh penolong. Di antara penolongnya adalah niat yang benar. Termasuk penolongnya apa? Ada guru. Termasuk penolongnya ada teman. Ini membantu untuk belajar, menguatkan dia belajar, menjadikan dia semangat dalam belajar. Dan yang paling besar adalah benarnya niat. Benarnya niat di dalam belajar. Untuk apa dia belajar? Kama qala Abu Abdullah Ar-Raudbari rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ar-Raudbari, kata beliau, al-ilmu mauqufun 'alal amal. Ilmu itu mauquf, terhenti atau berhenti di atas amalan. Wal 'amalu mauqufun 'alal ikhlas, dan amalan itu terhenti kepada keikhlasan. Wal ikhlasu lillah yurithul fahma anillahi azza wa jal. Dan ikhlas untuk Allah ini mewariskan pemahaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa ilmu itu terhenti pada amal. Jadi kalau ilmu itu diamalkan, berarti ilmu itu bermanfaat. Amal itu akan bermanfaat kalau ikhlas. Karena amalan terhenti berdiri pada ikhlas. Kalau amalan dilakukan dengan ikhlas, maka amalan apa? Akan bisa berbuah. Dan keikhlasan itu akan melahirkan ikhlas untuk Allah, akan melahirkan pemahaman, bisa memahami. Yang pemahaman itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Al-Iqtida', Iqtida'u ilmi al-amal. Qala rahimahullah, wa fi sunani ad-Darimi an Ibrahim an-Nakhai annahu qala, dalam kitab Sunan ad-Darimi rahimahullah, dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, kata beliau, man ibtagha shay'an minal ilmi yabtaghi bihi wajhallah atahullahu minhu ma yakfihi. Man, barang siapa, ibtago, mencari, syai'an, sesuatu, minal ilmi, dari ilmu. Barang siapa mencari sesuatu dari ilmu, mungkin mencari apa? Ilmu bahasa Arab. Mungkin mencari apa? Ilmu Al-Quran. Mencari ilmu hadis, mencari ilmu akidah, mencari ilmu fikih. Kata beliau, sayan, sesuatu atau sedikit. Yabtagi bihi wajah Allah, yang dia mencari ilmu tadi karena mengharapkan wajah Allah, karena ikhlas, atahullahu minhu, maka Allah akan mendatangkan ilmu tadi kepada dia. Allah akan memberikan ilmu tadi kepadanya. Kapan? Kalau mencarinya ikhlas. Berapa yang Allah berikan, yang Allah datangkan? Ma yakfihi, apa yang mencukupi dia. Di sini beliau, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, menjelaskan bahwa ikhlas itulah yang menyebabkan keberhasilan. Keikhlasan itulah yang mendatangkan keberhasilan, yang mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Yang beliau mengatakan bahwa barang siapa yang mencari sedikit dari ilmu, sesuatu dari ilmu, dan ilmu yang kita cari itu baru sedikit. Para ulama mengatakan apa? Seandainya kita menggunakan seluruh umur kita untuk mempelajari Islam, untuk mencari ilmu Islam, niscaya yang kita dapatkan baru sedikit. Umur kita berapa tahun? Katakanlah mungkin 60 tahun ya. Semuanya dari tahun pertama sampai tahun 60 itu belajar Islam, dia belajar. Yang didapat baru apa? Sedikit. Baru sedikit yang didapat. Terus kita belajar mulai umur berapa? Umur 1 tahun? Atau sudah umur 12 tahun? Taruhlah umur 10 tahun belajar. Nanti sampai umur 60 tahun belajar terus ya. Artinya ya belajar, ya bekerja, ya belajar, ya bekerja. Terapi terus, tidak terhenti. Itu yang didapatkan baru sedikit ya. Dapatkan baru. Lah bagaimana kalau belajarnya cuma 1 tahun atau 2 tahun? Atau seminggu sekali atau sebulan sekali? Berapa yang didapat? Sedikit. Baru sedikit yang didapat. Maka apa? Bersungguh-sungguh dalam belajar. Semua kita curahkan, semua umur, semua waktu kita curahkan, belum seberapa ilmu yang kita peroleh. Apalagi kalau cuma bermain-main di dalam belajar. Apalagi kalau tidak sungguh-sungguh di dalam belajar. Apalagi kalau cuma sehari dua hari, sebulan dua bulan, atau setahun dua tahun. Baru sedikit yang kita dapatkan dari ilmu agama. Baru sedikit. Jadi jangan ada anggapan, wah sudah lulus pondok. Berapa tahun di pondok? 10 tahun. Waduh, sudah hebat. Belum seberapa ilmu yang dibawa pulang. Belum seberapa. Ilmu yang dikantongi belum seberapa. Sehingga jangan merasa puas. Terus belajar dan terus apa? Belajar. Saya tinggal 1 tahun lagi belajar, setelah itu mau cari selain ilmu. Yang didapat belum seberapa. Belum apa? Belum seberapa. Sekali lagi di sini beliau menjelaskan kepada kita bahwa keberhasilan dalam belajar apa? Dengan keikhlasan. Dengan apa? Keikhlasan. Qala rahimahullah, tambihun, tambih. Yastadillu ba'dun nas ala annal amala yurithul ilma duna ta'allum. Tambih, peringatan. Sebagian manusia berdalil, beralasan bahwa amal ini akan mendatangkan ilmu tanpa belajar. Bisa pinter kel tanpa belajar? Topo pinter tulisan. Bisa? Makanya Rasulullah mengatakan apa? Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Bisa bikin cilok? Kel? Gak bisa. Kalau pengen bisa harus belajar. Jangankan yang lain, bikin cilok saja harus belajar ya. Bisa bisa bikin seblak? Gak bisa. Kalau pengen bisa harus Belajar ya, cuma bikin seblak lo ya. Tahu seblak enggak? Tahu, pernah makan walaupun belum bisa bikin ya. Ya. Enak atau tidak? Itu dalam masalah, dalam perkara yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Lebih-lebih apa? Ilmu. Bisa bahasa Arab? Ismail, belum? Pengen bisa? Harus apa? Belajar, harus rajin belajar ya. Ilmu bita'alum, ilmu itu dengan apa? Belajar. Sebagian orang mengatakan apa? Bahwa amalan itu mendatangkan ilmu tanpa belajar. Dengan berdalil firman Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian, menjadikan kalian berilmu. Qala fi tafsiril manar an sayyihi, beliau mengatakan, disebutkan dalam tafsir Al-Manar, yang penulis menukil dari gurunya, istahara ala alsinatil mudda'ina litasawuf fi makna hatainil jumlatain, telah masyhur di lisan orang-orang tasawuf. Nah, ahli tasawuf di sini ya, tentang makna dua kalimat di atas, wattaqullah yang pertama, yang kedua, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian, berikan ilmu kepada kalian. Anna taqwa sabat, anna taqwa takunu sababan lil ilmi, sungguhnya takwa ini menjadi sebab yang mendatangkan ilmu. Wa banau ala dzalika anna suluka tariqatihim, dan mereka membangun di atas perkara tersebut, sesungguhnya jalan tariqah mereka. Tariqah itu istilah apa? Tasawuf. Wa ma yatuna bihi fiya minar riyadhah, dan apa yang mereka datangkan, yang mereka lakukan di jalan tersebut, minar riyadhah, dari apa? Perjalanan, dari amalan, wa tilawata wa tilawatil aurat, dan membaca wirid-wirid, wal ahzab, dan hizib-hizib, bagian dari apa? Al-Qur'an ada berapa hizib? Ada berapa rukuk gitu ya? Ya. Ada, dilihat nanti. Tusmiru lahum ulum al-ilahiyah, akan membuahkan bagi mereka ilmu-ilmu ilahiyah, ilmu tentang Allah, biduni ta'allum, tanpa apa? Belajar. Makanya sebagian mereka, sebagian mereka orang yang terkena pemahaman ini apa? Sing penting dakwah, ilmu engko teko dhewe. Sehingga apa? Kalau ditanya, kamu sudah belajar? Belum. Kalau keluar 3 hari, nanti akan mendatangkan ilmu. Ya. Nanti nunggu orang jajak ke masjid, tunggu di rumah, nanti akan mendatangkan ilmu, akan jadi pinter sendiri tanpa belajar, ya. Tapi jangan ngomong begitu kalau ada Ustaz Hasan kesini ya, nanti tersinggung. Ya. Orang-orang seperti itu mengatakan demikian. Ya. Jadi kalau bahasanya khuruj 3 hari atau 1 bulan atau 40 hari, nanti akan mendatangkan ilmu tanpa belajar, nanti bahasa Arab pinter dewi tanpa belajar. Begitu Isan. Belajar bertahun-tahun saja enggak bisa-bisa ya. Ini tanpa belajar sudah pinter. Ya, tanpa belajar apa? Sudah pinter. Nah, di sini dalam kalimat ini beliau memberikan apa? Peringatan, dan peringatan insyaallah kita baca pada kesempatan yang lain. Ingat bahwa perkataan seperti itu adalah perkataan yang tidak benar. Amalan itu mendatangkan ilmu, perkataan yang tidak benar. Bahwa ilmu bita'alum, ilmu itu dengan belajar. Kalau pengen berilmu harus belajar. Belajar di pondok bertahun-tahun saja ya, belum selesai-selesai belajarnya, ilmunya, apalagi tidak belajar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.